safari. Uko vino mapeko wapala haku wachama oso rati. Permainan Jadi dah anak yang baru orang ketiga dah bahasa saya. Itu masalah lawan ketiga kan? Oke. Baik. Dan tetap masih tukar dengan nelayan yang masih setia. Arung dope, aku mau bergabung. Bukan bergabung, bang. Bergabung buat tulangmu. Apa yang kita di sini? Kami bersatu. Bergabung buat tulangmu. Mereka aja baru. Ada yang ngapa? Tahan rosi korta. Baca. Oke, pemenang nomor senior kami yang bertiba dari. Apa penakunya? Apa Satria? Apa yang kamu lihat? Cinta, Sakti. I'm not sorry. kita beri kesempatan tentunya. Abang Zul. Kata penutup.